Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin thumma amma ba'd. Baiklah para pendengar Fajri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita senantiasa dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan iman yang senantiasa bertambah dan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu dan kesehatan untuk menjalani sebuah hari yang begitu barokah. Sebuah hari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung pula. Jadi di dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil ma'ud wasyahidi wa masyhud." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu bersumpah di dalam ayat ini tentang langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang yang di sana beredar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan sangat rapi sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan hari yang dijanjikan, yaitu al-yaumul al-mau'ud, yaitu hari kiamat. Wasyahidi wa masyhud, wasyahid dikatakan oleh para mufasir yaitu hari Jumat, wal masyhud yaitu hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang keutamaan di hari Arafah. Beliau bersabda, khairud du'a yaumu Arafah. Jadi sebaik-baik doa adalah di hari Arafah, ya. Oleh karena itu, ini sisa-sisa waktu di hari Arafah kita bergunakan untuk bertolabul ilmi, kemudian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa di hari Arafah, siyamu yaumi Arafah, ahtasibu ala Allah ayu kafira sanatal lati qablahu wasanatal lati ba'dah. Jadi sungguh luar biasa sekali dengan kita berpuasa di hari Arafah yang hanya sehari, insyaallah akan menghapuskan dosa kita selama 2 tahun, ya. Yukaffiru as-sanata allati qablah. Jadi setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Baiklah para pendengar sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tentunya setelah hari Arafah kita akan menghadapi hari yang sangat mulia sekali, ya. Yaitu hari raya Idul Adha yang merupakan sebaik-baik hari di dunia ini. Ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, afdalu ayyamid dunya ayyamu al-ashr. Jadi sebaik-baik, seutama-utama hari, itu siang di dunia ini adalah hari Nahr atau tanggal 10 atau hari 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, ya. Di sana ada keterangan bahwasanya sebaik-baik hari adalah Jumu'ah, yaitu dinisbatkan terhadap setiap minggu. Akan tetapi secara umum sebaik-baik hari adalah hari Idul Adha. Ya. Disitulah yang disebut dengan Yaumu Al-Hajji Al-Akbar, ya. Hari haji yang besar, karena disitu para jamaah haji di kota Mekah, ya, mereka melaksanakan amalan yang sangat mulia sekali, ya. Di hari yang ke-10 mereka melontar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian tawaf, ya. dan sa'i. Adapun bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka diperintahkan untuk menjalankan sholat Idul Adha. Ya. Dan bagaimana hukumnya di dalam Islam? Bagaimana hukum sholat Idul Adha di dalam Islam? Di sana telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ada banyak sekali perbedaan pendapat. Ya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Ada yang mengatakan sunnah. Ya. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, akan tetapi mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya hukum sholat Idul Adha adalah fardu kifayah. Ya. Jadi mendekati yang wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan di dalam menjalankan sholat Idul Adha. Ya. Kemudian di sana ada sebuah hadis dari Ummu Atiyah. Ya. Kunna nu'mar bil khuruji fil idaini wal mukhabba'ah wal bikr qalatil huyyat yakhrujna fayakunna khalfan nasi yukabbirna ma'an nas. Jadi dulu kami diperintah untuk keluar ketika sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Termasuk diperintahkan juga adalah yaitu gadis-gadis pingitan, ya, yang berada di dalam rumahnya, kemudian para gadis perawan, ya. Kemudian sampai orang-orang haid, ya. Ya, itu pun diperintahkan untuk hadir, ya. Kemudian anak-anak kecil, bahkan orang yang atau wanita yang tidak mempunyai jilbab itu pun keluar, ya, dengan cara apa? Temannya apa? Meminjamkan kepadanya jilbab agar dia bisa menyaksikan syiar Islam hari yang begitu agung sekali, yaitu hari Idul Adha, hari raya umat Islam yang kedua. Jadi di dalam Islam hanya ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang ketiganya. Barang siapa yang menambah merayakan hari raya, maksudnya menjadikan hari raya selain dua hari raya ini, maka dia sungguh telah berbuat perkara yang baru, ya. Berbuat sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam dinul Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjadikan hari raya bagi umat Islam yaitu dua saja. Ya. Kemudian kapan waktunya sholat Idul Adha? Ya, waktunya sebagaimana sholat Idul Fitri, ya, yaitu dimulai dari matahari setinggi tombak, ya, itu ya. Kemudian akhirnya udah masuk waktu duha, ya, awal waktu duha. Kemudian di akhir waktu menjalankan sholat Idul Adha adalah menurut para fuqaha yaitu sampai zawal, ya, sampai sholat duhur, ya. Itu waktu menjalankan sholat Idul Adha. Akan tetapi afdalnya atau utamanya adalah di awal waktu, ya. Kemudian dilaksanakan di mana? Ya, apakah di masjid ataupun di lapangan? Kedua-duanya dibolehkan, ya. Akan tetapi di sana ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjalankan sholat Idul Adha di lapang, di tanah lapang, ya, di musola dalam bahasa Arab, yaitu dikenal dengan musola, ya. Mungkin di tempat kita musola adalah masjid yang kecil gitu, ya. Akan tetapi makna musola dalam hadis adalah apa? Tanah lapang. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla, yaitu tanah lapang, ya. Akan tetapi dalam kondisi misalnya hujan ataupun dalam kondisi lapangannya tidak muat karena kecil, maka boleh dilaksanakan di masjid, ya. Jadi dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah, ya, dalam hal ini ada dua rincian. Yang pertama, jika masjid masih luas dan masih bisa memuat jamaah sebagaimana Masjidil Haram, maka lebih utama di dalam masjid, ya. Yang kedua, jika masjid begitu sempit, ya, kemudian tidak me, mencukupi untuk memuat para hadirin yang akan menjalankan sholat Idul Adha, maka yang lebih utama adalah di musholla. Jadi terkadang ada suatu kondisi yang menyebabkan seseorang atau sebuah jamaah sholat Idul Adha di masjid. Akan tapi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di musholla, dan ini lebih afdol ya, atau lebih utama. Kemudian ketika kita hendak menuju sholat Idul Adha, di sana ada beberapa anjuran ya, atau beberapa sunnah atau beberapa adab. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama adalah dianjurkan untuk mandi sebelum sholat Idul Adha. Jadi kita mandi sunnah dulu ya. Disunnahkan untuk tanadzuf atau membersihkan diri kita, karena kita akan menghadapi hari raya ya. Dan sholat hari raya disunnahkan juga untuk berhias ya. Yang kedua adalah berhias dan memakai pakaian yang terbaik ya. Bukan pakaian yang harus baru ya, tapi yang terbaik yang kita punyai kita pakai ya. Adapun bagi para muslimah, tetap menjaga aurat ya. Kemudian tidak berhias ya, ini bagi rajul tentunya tadi, berhias dengan memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai wangi-wangian, ini bagi laki-laki ya. Adapun bagi wanita, tetap menutup aurat ya. Merupakan kesalahan ya yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin pada saat ini. Ketika hendak menjalankan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, banyak sekali di kalangan kaum muslimah yang tabarruj, jadi berdandan, kemudian memakai wangi-wangian yang menyengat. Nah, ini yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertakbir. Nah, ketika hendak menjalankan sholat Id. Adapun takbir di hari raya Idul Adha, ini ada perinciannya. Dijelaskan oleh para ulama, itu ada dua hal. Yang pertama adalah takbir yang sifatnya mursal. Ya. Takbir yang sifatnya mursal adalah takbir yang dilakukan kapan saja, di mana saja, kemudian ketika apa saja. Ya, misalnya ketika seseorang di jalan, dia boleh takbir. Ya. Kemudian di rumah, dia takbir juga. Kemudian di pasar, dia disunahkan di hari raya Idul Adha dan hari Tashrik, itu apa? Bertakbir juga. Ya. Itu mursal. Kemudian yang muqayyad, yaitu yang waktu-waktu tertentu. Ya. Ini kapan dimulainya? Dijelaskan oleh para ulama, wa yubda'u min fajri yaumi arafah ila asri akhiri ayami Tashrik. Jadi, dimulai takbir di hari Idul Adha itu adalah ketika fajar yaum Arafah dibolehkan. Itu waktu bertakbir adalah ketika fajar. Jadi fajar yaum Arafah ya, ila asri akhiri ayami Tashrik, sampai hari Tashrik yang ketiga, yaitu tanggal 13 di waktu asar. Wa huwa tsalits asyra min Dzulhijjah. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kana Ali radhiyallahu anhu yukabbir ba'da salatil fajri ghadata Arafah thumma la yaqta' hatta yusalliya al-imam min akhiri ayami Tashrik thumma yukabbir ba'dal 'asr. Jadi berbeda dengan hari raya Idul Fitri, ketika bertakbir itu dimulai dari ghurub, kemudian sampai imam mau menjalankan sholat, kemudian sudah. Akan tetapi di hari raya Idul Adha itu dimulai takbirnya adalah dari hari Arafah ketika waktu fajar, kemudian sampai hari yang ketiga ayyamut tasyrik, akhir hari Tashrik ya, di waktu asar ya. Ini tadi bahwasanya Ali radhiyallahu anhu bertakbir setelah sholat fajar di hari Arafah. Kemudian beliau tidak memutus takbir setelah sholat fardu min akhiri ayami Tashrik, sampai dengan akhir hari Tashrik, yaitu waktu asar ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa asahuma warada fihi anis sahabah qaulu Ali wa Ibnu Mas'ud. Jadi tentang tata cara takbir tersebut, ya, tentang waktu takbir tersebut, ya. Takbirnya bagaimana telah jelas, ya, mungkin telah kita hafal semua, yaitu dengan bertakbir 3 kali ataupun 2 kali kemudian bertahmid, ya. Jadi yang sigoh atau bentuk takbir yang telah kita ketahui, ya, bersama, ya. Itu apa? Tentang bertakbir, ya. Kemudian ketika kita menjalankan sholat Idul Adha, ya, di sana dalam pelaksanaannya sebagaimana sholat Idul Fitri, ya, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dengan ditambah takbir ziyadah, ya, 7 takbirat, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang paling mudah dia baca, ya. Adapun sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melafadzkan atau membaca di dalam surat, di dalam sholat Idul Adha adalah atau Idul Fitri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fihima bi qaf wal qur'anil majid waqtarabatis sa'ah wangsyaqal qamar, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, beliau dalam salat membaca surat Qaf, ya. Kemudian membaca surat Al-Qamar. Dalam sebuah riwayat beliau membaca surat Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la, ya. Kemudian di rakaat yang kedua dengan membaca apa? Membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Jadi 2 surat ini yang disunahkan untuk dibaca, ya. Kemudian tidak ada surat sunat sunat qabliyah ketika dijalankan atau dilaksanakan sholat di tanah lapang. Begitu juga tidak didahului dengan azan dan iqamah. Dan merupakan suatu ibadah yang sangat agung sekali di raya Idul Adha, yaitu dengan berkurban, ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, ya. Di antara para mufassir mengatakan fasholli, maka salatlah. Salat di sini adalah salat apa? Salat Idul Adha, itu. Kemudian wanhar, dan sembelihlah kurban, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kurban. Jadi di sana ada beberapa hal yang harus diketahui, ya, tentang berkurban. Di antaranya adalah berkurban itu harus dengan bahimatul an'am. Jadi dari binatang ternak, ya, tidak boleh seorang muslim berkurban dengan ayam, ya. Berkurban dengan apa? Binatang-binatang unggas misalnya, ya, sebangsa burung, tidak boleh. Harus dari mimbahi matil an'am, ya. Dari binatang ternak seperti apa? Unta, ya. Kemudian bakor, ya, sapi, ya. Ada yang mengkiaskan dengan kerbau membolehkan, ya, ya. Kemudian ghanam, yaitu kambing ataupun domba, ya. Dengan usia-usia yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun unta usianya berapa? 5 tahun, ya, ke atas, ya. Kemudian sapi, ya, paling tidak 22 tahun, ya. Kemudian kambing dari 6 bulan sampai setahun, ya. Itu yang paling afdal, ya. Kemudian sangat afdal juga adalah berkorban dengan binatang ternak yang jantan, ya. Walaupun dibolehkan oleh para ulama apa? Berkorban dengan betina, ya, tapi lebih afdalnya adalah dengan yang jantan. Kemudian yang perlu diketahui juga yang kedua adalah harus tadi sesuai dengan apa? Dengan umur yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita berkurban itu dengan binatang ternak yang masih kecil gitu, ya. Masih kecil sekali, ya, sehingga itu tidak masuk kriteria dalam berkurban. Begitu juga sangat tua sekali, ya. Tadi kalau misalnya kambing usianya sudah 5 tahun itu udah mungkin udah krempeng gitu, ya. Begitu juga kambing baru 3 bulan masih kecil sekali gitu, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi usia-usia yang seharusnya dilazimi seseorang dalam berkurban, ya. Kemudian hendaknya itu hewan kurban yang sehat, ya, terbebas dari beberapa hal. Yang pertama adalah tidak buta, ya. Jadi disarankan adalah hewan kurban yang matanya tidak buta, ya. Kemudian telinganya tidak terputus, ya. Kemudian tidak kerempeng juga, ya. Artinya dipilih dari binatang kurban yang gemuk sehebat mungkin. Kemudian tanduknya tidak patah satu, ya. Itu kalau bisa, ya, kita ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih kurban kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi sebaik-baik mungkin, ya. Jangan sampai kita memilih tadi binatang yang tadi yang kerempeng, yang kecil, kemudian sakit-sakitan, ya. Itu kurang afdal, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajuzu tadi, tidak membolehkan, ya. Kecuali tadi kita pilih dari hal yang sebaik-baik mungkin. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah antaqa al-udhiyah fil waqtil muhaddad, ya. Jadi melaksanakan kurban itu pada waktunya. Bagaimana maksudnya? Jadi tidak boleh kita berkurban sebelum sholat ditunaikan. Jadi kita misalnya berkurban setelah sholat fajar misalnya. Jadi kita sembelih, itu bukan termasuk kurban, ya. Kemudian ataupun kita berkurban setelah hari tasyrik, ya. Itu habis maka kita berkurban, maka itu juga bukan termasuk sembelihan untuk kurban, ya. Jadi ini hal-hal yang kita seharusnya butuh dan perlu kita perhatikan. Kemudian di hari raya Idul Adha kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tadi memberikan keluasan kepada anggota keluarga, karena di sini adalah hari raya Idul Adha, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau di hari raya itu, Aisyah radhiyallahu anha itu melihat budak-budak Habasyi, orang-orang Ethiopia yang hitam berkulit hitam berlatih perang di depan masjid, ya, di hari raya. Dibolehkan Rasulullah SAW memberikan kelonggaran untuk beristirahat sebentar dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang ataupun manusia itu merasa dirinya dijangkiti oleh futur, ya. Oleh karena itu disyariatkan dengan hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri dalam rangka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin itu berbahagia, kemudian meningkat keimanannya dan memperbanyak takbir, kemudian tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi sehabis salat fardu itu sangat sekali disunahkan untuk bertakbir setiap kali salat fardu sampai akhir ayam mutasyrik, ya. Jadi beberapa hal tersebut mudah-mudahan senantiasa dilazimi oleh kita kaum muslimin, dan dibolehkan juga untuk memberikan tahniah atau mengucapkan selamat taqabbalallahu minna wa minkum, dibolehkan itu di hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi kita memberikan ucapan selamat atau memberikan doa kepada saudara kita kaum muslimin, ya, untuk diterima amal-amalnya, ya. Jadi beberapa hal tersebut mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan. Dan jangan lupa ketika kita hendak mendatangi sholat Idul Adha disunahkan untuk mengambil arah yang berbeda ketika berangkat maupun ketika pulang, ya. Misalnya kita berangkat melewati jalan A, ya, kita disunahkan untuk pulangnya ke rumah kita untuk melewati jalan B, bukan jalan yang sama, walaupun dibolehkan. Artinya bukan hal yang wajib, tapi kita melaksanakan sunnah, yang sunnah ini tidak didapatkan kecuali tadi hanya sekali atau dua kali dalam satu tahun. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.